Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala syarih wa min hurufil khafdi حروف القسم وهي ثلاثة أحرف. Dan di antara huruf-huruf khafd adalah huruf-huruf sumpah. Dan dia ada tiga huruf. Al-awwalu al-wawu wa hiya la tadkhulu illa 'ala al-ismi adh-dhahir. Yang pertama adalah wawu, dan dia tidaklah masuk kecuali kepada isim dhahir. Nahwu contohnya wallahi. Contohnya wallahi, demi Allah. Wa nahu wa turi wa kitabim mastur, demi bukit At-Tur dan kitab yang ditulis. Perhatikan i'rabnya. Surat At-Tur ayat yang pertama dan kedua, al-waw harfu qasamin wa jarrin. Al-waw huruf sumpah dan juga huruf jar. Aturi ismun muqsamun bihi majrurun bil wawi. Aturi isim yang dijadikan sumpah dengannya, majrur dengan wawu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'lin mahdufin wujuban taqdiruhu uqsimu. Aku bersumpah atau ahlifu, maknanya sama. Al-wawu harfu atfin wa kitabin ma'tufun ala turi wal ma'tufi ala majrur, majrur misluh, yang diatofkan kepada majrur, majrur misalnya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi wa masturin sifatun li kitabin sifatul majruri, majrurun misluhu. Sifat terhadap isim yang majrur dihukumi majrur semisalnya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah dhahirah di akhirnya. Wa tini wa zaitun wa turi sinin. Perhatikan i'rabnya. At-tin ayat yang pertama dan kedua. At-tin wa zaitun seperti i'rabnya wa turi wa kitabin. Watur al-wawu harfu atfin, waturin ma'tufun ala tin, wa ma'tufu ala majruri majrur misluhu, wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah ala akhirihi. Waturin mudafun, wa sinina mudafun ilaihi majrurun bil mudaf, wa alamatu jarri al-ya li'anhum ul-haq bijam'il mudhakkaris salim. Fa'idatun. Perhatikan fa'idah tentang ketika setelah huruf ataf ada, setelah huruf sumpah ada wawu. Qala ibn Hisham fi Mughni al-Labid, fa in talatha wawun ukhra nahu wat-tini waz-zaituni fataliyatu wawul atfi. Jika wawu sumpah itu diiringi dengan wawu yang lain. Contohnya watini wazaituni. Maka wawu yang mengikuti itu adalah wawu atof. Wawu atof. Bukan wawu sumpah. Ini satu pendapat ya. Wa illa, dan jika tidak demikian, inla ini adalah inla, ya, jika tidak. Artinya jika wawu itu bukan wawu atof, tapi wawu sumpah, lah taja kullun minal ismaini ila jawabin. Misalnya masing-masing dari dua isim yang dijadikan sumpah itu membutuhkan jawab sumpah. Intaha wantur al-kawakib. Baik, aqul qala sahibu al-hulal, ba'duhum yu'ribul wawa thaniyata wawa qasamin. Sebagian meng-i'rab wawu yang kedua adalah wawu sumpah. Walakin taqaddama laka qawlu ibni Hisyamin annaha wawu atfin wa huwa al-aqrab. Tetapi telah berlalu bagimu pendapat Ibnu Hisyam bahwasanya wawu tersebut adalah wawu atof, dan itu pendapat yang lebih dekat. Li'annahu law kana lil qasami lahtaja ila taqdiri jawabin lahu. Nah, karena kalau seandainya wawu yang kedua itu untuk sumpah juga, niscaya membutuhkan takdir jawab untuknya. Wal aslu adamu takdir, sementara hukum asal itu tidak ada takdir. Barakallahu fikum, ini huruf sumpah yang pertama. Wasani alba'u, huruf sumpah yang kedua adalah alba. Jadi kalau wawu tadi, sumpah dengan wawu hanya masuk kepada isim dhahir, tidak bisa masuk kepada dhamir. Yang kedua adalah alba'. Lola takhtasu bilafdin duna lafdin. Adapun huruf sumpah ba tidak dikhususkan dengan satu lafad tanpa lafad yang lainnya. Bal tadakhulu ala al-ismi dhahir wa ala dhamir. Tapi dia bisa masuk kepada isim dhahir dan isim dhamir. Nahwu, contohnya yang masuk kepada isim dhahir, billahi laajtahidanna, demi Allah sungguh benar-benar aku akan rajin, bersungguh-sungguh. I'rabnya, alba harfu qasamin wa jarrin, wa lafdu jalalah muqsamun bihi majrun bilba, wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirihi. Wal jaru wal majruru muta'alliqan bi fi'lin mahdufin jawazan taqdiruhu uqsimu. Jar majrur, berkaitan dengan fi'il yang mahduf, jawazan takdirnya uksin, aku bersumpah. Walamu waqi'atun fi jawabil qasam. Wau lamnya ini terletak sebagai jawab sumpah. Ajtaidu fi'lun mudhari'un buniya 'alal fathhi. Ajtahida fi'il mudhari' dimabnikan atas fath. Mabnis. Kenapa? Litisalihi binuni tawkid tsaqilah. Karena bersambungnya dengan nun taukid tsaqilah secara langsung. Wa nun taukid tsaqilah itu harfun la mahala lahu min al-i'rab. Nun tsaqilah huruf tidak ada kedudukan i'rabnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Sementara fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdirnya ana. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il la mahala lahu min al-i'rab li'anna waqi'atun fi jawabil qasam. Jumlah fi'il fa'il tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Wa 'ala dhamir, huruf sumpah ba bisa juga masuk kepada dhamir. Nahwu, contohnya bika la'adribannal kasula, demi engkau ya Allah sungguh benar-benar aku akan pukul si pemalas itu. Al-kasul ini sigha mubalaghah, sangat pemalas, menunjukkan sangat. I'rabnya al-ba' harfu qasamin wa jarrin, wal-kaf dhamirun muttasilun mabni al-fathhi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Kaf dhamir yang bersambung, ini dhamir muttasil, mabni atas fathhi, menduduki kedudukan jar dengan huruf jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi fi'lin mahdhufin jawazan taqdiru uqsimu. Fi'il majrur berkaitan dengan fi'il mahdhuf jawazan. Takdirnya uksimu. Wallam waqi'atun fi jawabil qasam. Adribanna adriba fi'lun mudhari'un mabni 'alan fathi litisali bin nun at-taukid as-sakilah wa nun at-taukid as-sakilah harfun la mahala lahu min i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Al-kasulu al-kasula maf'ulun bihi mansubun bil fi'li 'alal asah. Maf'ul bi mansub dengan fi'il menurut pendapat yang paling sahih. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di akhirnya. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il wal maf'ul bi la mahalla laha min al-i'rab li'anna waqi'atun fi jawabil qasam. Fi'il, fa'il, maf'ul bi, jumlah tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Tanbihun. Tanbih, peringatan. Hadzal misalu fihi tafsilun. Contoh ini perlu dirinci. Fika la dribana, demi engkau. Fa in qasada syarihu rahimallahu anna dhamira fi bika raji'un ilallahi fatamsilu bi sahihun. Jika syarih maksudkan dengan dhamir pada kaf itu kembali kepada Allah lafzillah, maka membuat contoh dengannya itu benar. Demi engkau ya Allah. Fa in qasada anna dhamira raji'un ilal makhluqi fatamsilu bi ghairu sahihin syara'an. Jika yang dimaksudkan dhamir pa itu kembali kepada makhluk, maka contoh dengannya tidak benar secara syar'i. Kenapa? Li'annal qasama la yakunu illa billah. Karena yang namanya sumpah tidak boleh kecuali dengan Allah. Ismin min asma'ihi aw sifatin min sifati, dengan salah satu nama dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifatnya. Ya, Ar-Rahman demi Allah. Wow, naam. Ar-Rahmani demi Ar-Rahman. Dan seterusnya dari nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Baik. Kemudian wasalisu ta, huruf sumpah yang ketiga adalah ta. Wala tadkhulu illa ala lafdzil jalalah. Dan tidaklah masuk kecuali kepada lafdzul jalalah Allah. Demikian juga datang dengannya masuk kepada lafadz Ar-Rahman dan juga Rabbil Ka'bah. Nah, contohnya wa tawallahi la aqidanna asnamakum. Ini Allah ini mengisahkan tentang ucapan Nabi Ibrahim, aku akan membuat budaya terhadap berhala-berhala kalian. Kita baca i'rabnya. Surat Anbiya ayat yang 57 i'rabnya. Al-wawu ala hasabi ma qablaha. Wawu di sini sesuai dengan yang sebelumnya. Ala hasabi ma qablaha. Sesuai dengan apa yang sebelumnya. Wa ta'u harfu qasamin wa jarrin. Ta' urus sumpah dan jar. Lafdul jalalah muqsamun bihi majrun bita'. Lafdul jalal Allah muqsamun bihi majrun dengan ta' wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiru uksimu au ahlifu. Allamu waqi'atan fi jawabil qasam akidanna fi'lun mudhari'un mabniun au buniya 'alal fathhi litisali bi nun at-taukid as-sakilah. Nun at-taukid as-sakilah harfun la mahalla lahu min i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Asnama maf'ulun bi maf'ulun bi mansubun bil fi'li 'alal asah. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah 'alal mim li'annahu jama'u taksir. Wa asna mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf. Wal mimu 'alamatun lil jam'i. Mimnya tanda jamak pada kum itu mimnya tanda jamak. Nah. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il wal maf'ul bih la mahalla la min al-i'rab li'annahu waqi'atun fi jawabil qasam. Jumlah Nah, jumlah fi'il fa'il maf'ul bih tidak ada kedudukan i'rab karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Fa'idatun berarti kan idza kana al-qasamu bil wawi aw bit ta fa yakunu al-jar wal majrur muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban. Jika sumpahnya itu dengan wawu atau dengan ta, maka jar majrur muta'alliqnya dengan fi'il mahdhuf wujuban. Wa idza kana bil ba' fa yakunu muta'alliqan bi fi'lin mahdhufin jawazan. Kalau sumpahnya dengan ba, maka muta'alliqnya dengan fi'il mahdhuf jawazan. Silakan lihat Mughni Labib Ibn Hisham. As'ilatun. Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang kita isyaratkan dikerjakan dalam buku tulis tersendiri, dikumpulkan sebagai ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama, ma'alamatul ismi, apa tanda-tanda isim? Yang kedua, ma makna khafdhi lughatan wa istilahan, apa makna khafdh secara bahasa istilah? Ma huwa tanwinu lughatan wa istilahan? Ala ayyi syai'in tadullul hurufu al-atiyatu? Menunjukkan apa huruf-huruf berikut ini? Min, lam, kaf, ruba, anfi. Ma alladhi takhtasu bi wawul qasami bidukuli alaihi min anwa'il asma? Nah, apa yang wawul qasam khusus masuk padanya dari macam-macam isim? Mala di tahta suta ulqasam bidukuli alaihi masyal liba ulqasam bimisalain mukhtalifain. Contohkan bak sumpah dengan dua contoh yang berbeda. Tamrinun latihan. Mayyizil asma allati fil jumalil atiyati ma'adhikril alamati allati arafta biya ismiyataha. Nah, bedakan isim-isim yang terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini dengan menyebutkan tanda yang kamu ketahui dengannya keisimannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkari wal asri innal insana lafi khusrin wa ilahukum ilahun wahidun ar-rahmanu fas'al bihi khabiran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wallahu alam bisawab. Ini dikerjakan yang as'ilah itu tentang tanda-tanda isim, dijawab pertanyaan-pertanyaannya, kemudian tamrin latihan ini suruh membedakan anu sebutkan misalkan ismi isim tandanya apa. Lafzul jalal Allah isim tandanya apa saja begitu. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum.